Hai pembara, hai pembara pria di tepi. Hai pembara, hai pembara pria di tepi. Sapengagap, sapengagap, sapekanya deng. Sapengagap, sapengagap, sapekanya deng. Ya ilah lain di badan lainnya tinggi. Ya ilah lain di badan lainnya tinggi. Menjala, menjala ke kikim kecil. Hai menjala, hai menjala ke kikim kecil. Dareten, dareten, bekintang dewe. Dareten, dareten, bekintang dewe. Yailah, ilah, likundang. raai, raai, raai, raai, segai, segompon. Ya ilah tempat belala, oh, tempat belalang menari-nari. Becerai, ya becerai, lala Indoson. Ay becerai, la becerai, lala Indoson. Pangkalan la batang ari, ya ilah tunggal pangkalan la batang.